الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، hadirin, kamari orang usnya bahas salapan perkawis anu dikengengkeun kanggo jalmi-jalmi anu tau. Ayeuna urang ngabahas naon wae hal-hal nu ngabatalkeun kaum urang. Aya 5 perkawis anu matak ngabatalkeun kaum urang. Al-aklu wa syurbu muta'amidan, uang sarang leut kalawan dihaja. Saum harkosna nahan diri tina uang leut kan syahwat. Kumari kitu upami hiji jalmi anu saum tuang sarang leut kalawan dihaja maka batal. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila al-lail. Prak gara tuang gara leuk gara lanjeun dugi teu kajelas kanggo aranjeun antawis benang bodas sareng benang hideung mangrupi fajar. Saatus muncul fajar pra sampurnakeun saum anjeun dibikeun ka wengi. Jadi urang kenging tuang kenging leueut teh mung ukur dibikeun ka fajar, dibikeun ka subuh. Tos lebet waktu subuh kedahli ren tuang sareng. Margi kitu upami jalmi anu saum tuang kalawan dihajar. Akan api kalawan dihaja maka batal saumna upami dilakukan samemeh maghrib. Anapon upami jalmi anu saum tuang leueut kusabab hiji hilap hilap menuju saum biasa nama dinten-dinten awal tunggal dinten sok barang tuangnya pas saum pas subuh umpamana bobo gugah jam salapan langsung ke dapur selebek-selebek sebab kebiasaan itu resep piring-piring emut oh orang tenuju saum kaita upami hilap itu terbatal. Kata Nabi kedihaja upami ayat tuangan leutin lebet karena baham orang keras katerai, tapi sedih haja. Eta oge teu batal. Kata Nabi dipaksa ku batal. Upami orang tuang keleut dipaehan upama. Tak dahar, namun teu dicekek begitu yang leak. Dipaksa. Maka eta oge teu batal. Aya sababaraha keterangan anu ngajian rekeun kitu di antawisna hiji hadis nu sahih riwayat Bukhari sareng Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakeun idza nasya fa akala wa syariba fal yutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa. Upami jalmi nu saum hilang ras tuang atanapi ngaleut maka eta jalmi kedah neraskeun saum. Jadi sebatal anapun tuang leutna saestuna Allah masian tuangan sareng leueutkeun ka manehanna. Janten teu batal teraskeun saumna upami hilap. Dina hadis anu sanes anu diriwayatkeun ku Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Hazm, Imam Ad-Darqutni kalawan sanad anu sahih ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajelaskeun innallaha wada'a an ummatil khata wan nisyan wa mastuqihu alaih. Saestuna Allah parantos ngabebaskeun ti umat kami jalmi anu ngalakukeun kesalahan kalawan kebihaja atanapi hilah atanapi anu dipaksa. Jadi upami teu sahaja hilap atanapi dipaksa maka teu dosa tur teu ngabatalkeun saumna. Janten anu kahiji nu ngabatalkeun saum teh tuang sangleut kalawan dihaja tur emut oge sukarela. Upami hilap atanapi teu dihaja atanapi dipaksa ku batur maka teu ngabatalkeun saumna. Ieu nu kahiji. Nuka dua, ta'ammudul khair, utah tapi dihaja, utah nate dihaja. Nah tiasa utah dihaja, tiasa, colok pe lak-lakan, aina ge tiasa. Suruh kurang lebatkan karena baham, terap karena fitoro ulah, pasti ke bakal utah. Atanapi letak urang digaringkeun. Kata orang lewatkan susuk ke suamu sinagari. Dia bakal utah. Eta upami utahna dihaja. Anapon upami utahna tepe dihaja. Sanes kahoyong urang. Umpama nawai. Orang lupa kendaraan. Bersama putih biasa. Rasa mabuk. Mual. Rolok weh. Mabok perjalanan terus mabok minuman keras. Saya tama utahna teh sedih haja maka sedih. Kata Nabi jami anu ngagaduhan mah mual. Oh, sedih haja sebata. Janten upami utahna dihaja batal upami sedih haja sedih. Nam bentuna dihaja serta dihajakan sami-sami utah duka ngan kitu katerangan saur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sur Nabi sumarios kitu teh dumasar kana wahyu ti Allah. Sabab Allah ngadawuh dina Al-Qur'an wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi teh sara sumarios dumasar kana hawa nafsun. Sadayana anu dicarioskeun teh teu aya sanes kajabi wahyu Allah nu diwahyukeun ka anjeun. Sajadi ucapan Nabi teh wahyu ti Allah. Nabi nateraskeun dina hiji hadis ieu sahih riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, sareng Imam Ahmad katan ti Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisna sanad hadis ieu teh sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh man dar'ahul khair falaysa alaihi qadha wa man istaqa'a falyaqdi. Sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing sajami anu kadesek ku utah dugikeun ka utah kalawan teu dihaja maka teu aya qadha kana eta jami hartosna teu batal terasa. Wa man istaqa'a tapi sing saha anu utah kalawan dihaja falyaqdi maka eta kejalu kedah ngodoan saum. Hartosna batal. Saku sabab Nabi netelakeun kitu maka para ulama nyandak hukum tina hadis ieu yen upami utahna teu kahaja maka teu batal tur segera diqadha. Tapi singsa jami anu utah nate dihaja maka eta jami batal tur kedah dikobok. Bohnya dihaja nate kucara dicolok lak-lakanana atanapi ngahaja ngambil hiji barang bau supados ngahaja utah. Eta kalebet dihaja, pokoknya dihaja direncanakan, dugikeun ka utahna, maka eta batal. ieu hal anu kadua anu ngabatalkeun saum urang. Katilu, khusus kanggo istri. Nyata haid sareng nifas. Haid hartosna kaluar darah anu biasa, anu rutin. Aya istri anu haidna teu beraturan. Kadang-kadang pleng 2 sasih, 3 sasih teu haid. Pas sakali kaluar suur 15 menitan kitu. Aya oge anu teratur haidna. Unggal sasih teh tanggal sakitu, tanggal 20 umpama. Saminggu mungkin ka 27. Ka 28 tos saat. Aya anu kitu, aya oge anu teu teratur. Boh teratur, boh teratur, upami kaluar darah, maka eta darah haid, eta batal. Umpama nawai, ibu-ibu sahur, sabab nuju suci, sholat biasa. Teras duikan keadaan subuh, ngiring sholat subuh di masjid, ngiringnya. Teras sahur, lohor sholat, asar sholat, nah hari jam 5. Selat teh eta tamu teh sungkui keluar darah haid, maka sana sekedap deui sana seumpamana 5 menit dibuka, tapi umpami tos sumping darah haid wayahna batal, ah kagok 5 menit teraskeun teu biasa sisa saumna, maka dinten eta saumna batal, tur wajib diqadha engke dina atau Ramadan buah dinas Syawal atau nanti dinas stasi-stasi anusana. Pokoknya upami keluar darah haid iraha wae menuju saum batal saumna. Jadi upami keluar darah haid menuju sholat batal sholat. Sebab kesuci eta istri. Anak pon nifas, nifas mah keluaran getih dina raraga bade ngalahirkeun. Maka getih nu kaluar eta disebut getih nifas. Upami hiji istri hamil badag, hamil ageung tos bulan alam, saum. Kinten-kinten jam 10 siang mules kontraksi. Tos kerep enggal ka bidan tos teh kaluar getih, getih nifas. Getih anu kaluar kusabab bade ngalahir. Maka eta getih nifas, maka batal saumna. Hadis anu ngajelaskeun eta seueur diantawisna. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun yen istri teh jalmi anu kirang agamana, kirang akalna. Itu hormat. Kuring tesan pernah ninggal ayam makhluk anu lemah akalna sar lemah agamana dibanding itu. Para istri naros, kaifa dzalika ya Rasulullah, kumaha eta teh maksudna ya Rasulullah. Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Qulna bala, qala kadzalika nuqsanu diniha. Saur Nabi, apa hiji istri upami nuju haid eta jami sekeing sholat sekeing saum. Saur para istri leres kitu pisan, ya Rasulullah, ha eta teh bukti kurangna agama istri. Jadi nuju haid tetiasa sholat tetiasa saum, ari pamaget mah aya hala-hala. Satara pernah umpamana direm kena sholat, direm kena saum ku sabab haid. Aya, hari istri mah aya. Kenapa kurang na akal istri sabab? Persaksian 2 istri sabanding sareng persaksian hiji pamegar. Ia nuduhkan kurang na akal istri. Kumasar kana hal eta, maka jelas istri anu haid sekengin saum, sekengin sholat. Upami saum sarang sholat sana sekengin pahala, tapi kengin dosa. Tajami sholat sarang saum na dosa, eta jami dosa, sabab ngalakukeun ibadah bari jeung teu nyumponan syaratna, nyata syaratna teh kada sucina haid. Maha sadayana kaum muslimin sepakat yen istri anu haid teu pengin saum? Jawabna teu sadayana sepakat. Aya kelompok kaum muslimin anu tetep keukeuh-keukeuh saum, kenging saum nalika nuju haid. Nyata kelompok khawarij. Atanapi khawarij itu disebut oge haruriyah. Sebab kafungkur di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Orang-orang khawarij teh cicing di hiji desa namina haruri. Makana arajina disebut haruriyah. Khawarij kejalmi-jalmi anu nganggap kafir kajalmi muslim nu ngalakukeun dosa agung. Jalmi anu mabok kafir, kitu sur khawarij. Jalmi anu zina kafir, jalmi anu judi kafir, jalmi anu doraka ka ibu rama kafir, jalmi tukang riba, tukang mabok kafir. Eta kusabab kafir pengin dipaehan, pengin dirampok. Eta khawarij. Zaman ayeuna pengen dibom. Anu ngalakukeun aktivitas pemboman anu kala itu teh nganggap kafir. Kabatur nganggap kafir ka pamarentah. Kamari kitu dem we dibom. Eta khawarij. Menyimpang pemahamanan. Kalabat dina segi fiqih, khawarij nganggap jalmi atanapi istri anu juhaid pengen saum. Kumari kitu Aisyah radhiyallahu anha nalika kasumpingan ku hiji istri anu namina Mu'adzah. Mu'adzah namu ka Aisyah radhiyallahu anha. Ras Mu'adzah naras. Ma balul haid taqdi shaum wala taqdi shalah. Naha saur Mu'adzah. Istri anu haid kedah ngodoan saum tapi teu kedah ngodoan salat. Upami salat nuju haid dikantunkeun teu kedah diqodo. Tapi upami Ramadan nuju haid teu kenging saum tapi engke kedah diqodo. Nah, begitu Sur Mu'adzah. Kumaha Sur Aisyah, a anti hauruhiyah? Aharul ya tu anti, naha anti te kamu te maneh te haruria istri anu ngagaduhan faham sepertos faham khawarij. Saur Mu'adzah lastu bi haruria walakinni as'al. Abdi tarik haruria, abdi mamu ukur naros. Mu'adzah teh hiji jami tabi'in. Tabi'in teh jami anu sajaman sareng sahabat tapi teu sajaman sareng nabi. Nabi tos ngantunkeun ieu namelah para sahabat masih seueur meureun. Jadi naros, naha ari istri anu haid wajib ngadoan saum tapi teu wajib ngadoan salat. Amma Sur Aisyah kana yusibuna dhalika fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Baheula di zaman Nabi abdi sadaya urang cenah para istri ngalaman hal eta, ngalaman haid nuju Ramadan tur diqada engkena, ngalaman haid terus ngampurkeun salat tapi teu kedah diqada. Abdi sadaya ngalaman kitu maka abdi sadaya diparentahkeun ku Nabi supados ngodoan saum tapi teu diparentahkeun supados ngodoan salat. Hadis ieu sahih diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Kumaha kitu? Upami istri nuju saum teras kaluar darah haid batal. Mangawe tuang mangaleut. Kitu deui kaluar darah nifas kusabab bade ngalahirkeun batal. Ieu hal anu katilu anu matak ngabatalkeun saum khusus ka istri pamaget mah moal ngalaman hal eta. Kumaha upami pamaget cina laranganna kaluar getih. Naha eta batal? Oh abdi haid teu kaluar getih sanes. Eta mah sadarah haid mungkin darah panyakit. maka teu matak ngabatalkeun saumna upama istri ngagaduhan upama geus ngagaduhan panyawat kelamin upama boh radang kencing atawa napi panyawat kelamin kuat kaluar darah kaluar nanah maka teu nyabatalkeun saumna sabab eta mah teh darah haid da pamageus mah moal mungkin haid kaopa anu oge matak ngabatalkeun saum nyaeta al huknul ghidaiyah suntikan suplemen makanan naon wae cairan atanapi mangrupi gas atanapi mangrupi benda padat anu dilebetkeun kana tubuh tur matak ngawaregkeun matak ngaicalkeun haus tur matak ngajagjagkeun maka eta sami dianggap tuang dianggap leueut sanaos jalan lebetna teh teu nyalangkungan baham urang teu nyalangkungan sikora urang umpamana ku cara disuntikkeun obat anu disuntikkeun teh suplemen makanan sabab disuntikkeun lapar anu tarina kukurubukan janten wareg sabab disuntikkeun haus anu tarina aduh ieu sikora garing janten seger sabab disuntikkan anu kena badan leuleus lungse letek saya tangan pangawasa tiba-tiba jag-jag berarti anu dilebetkeun teh fungsina kagunaanna sami sareng makanan matak jag-jag matak seger matak teu lapar matak wareg sanaos eta makanan teh teu lebet ngalangkungan bahamna ngalangkungan tikorokna boh ku cara disuntik boh ku cara disusup kana pangambung boh ku cara infus atanapi ku cara naon wae maka upami matak ngajajakeun matak ngawarekeun eta sami sareng fungsi makan maka eta ngabatalkeun saumna. Kemarin itu suntikan infusan atau napi nono itu lebat karena tubuh urat. Tapi tengah langkungan kerongkongan, tengah langkungan bahan, baham, terus tematak warang, tematak seger, tematak jajat, pertama tengah batal kentau. Seperti suntik obat, seperti umpama transfusi darah atau napi donor darah upe donor mah disedot upami transfusi mah ditambi dilebetkan getih kawa pas dapetkan karena getih anggarwe lapar getih upamana orang kirang darah terus di transfusi ditambi darah pas ditambi darah saya anggarwe lapar anggarwe haus anggarwe eta mah temataknya batalkan saumur. Janten suntikan anu matak ngabatalkeun saum teh suntikan suplemen makanan anu matak ngawaregkeun ngajajageun anu sami fungsina sareng fungsi barang tuang atawa barang diupami urang teu damang pas ka dokter kada disuntik gejos-gejos suntik obata upami urang minum saum salami nu disuntikeun teh obat sanes sari-sari makanan. Itu dia kue orang ngiri wawah. Ka dokter telah dicabut, disuntik gelap. Kenapa naon kan? Sebab semata wareg karena patuangan orang. Eta nu kaopat. Eta nu kaopat nu matak ngabatalkeun saum ternyata suntikan suplemen makanan atau nanti infus. Tur nu dilebetkeun teh karena infusan nanti sari-sari makanan. Kalimah nu terakhir anu oge matak ngabatalkeun saum urang nyaeta jima ngalakukeun hubungan suami istri dina siang pasti siang menuju saum Saur Imam Asy-Syaukani dina kitab Ad-Darari Al-Madiyah. Anjeunna netelakeun al-jima'u la khilafa fi annahu yubtilu siyam. Idza waqa'a min amidin amma idza waqa'a 'ala nisyan wa ba'dul ahwa'u ahli ilmi al-haqqahu biman akala aw syariba nasiyan. Saur Imam Asy-Syaukani. Jima aya perselisihan di kalangan para ulama yen jima teh ngabatalkeun saum upami dilakukan kalawan dihaja tur emut anapun upami jalmi ngalakukeun hubungan suami istri tapi hilap hilap yen maranehanana teh nuju saum maka para ulama istilah aya safali ulama anu ngagalakeun tetep batal. Aya oge anu tetep ngagalakeun teu batal. Sami tuang sareng leuleut. Tuang sareng leuleut oge upami hilap mah teu batal. Kitu deui ngalakukeun hubungan suami istri upami hilap yen maranehanan nuju saum maka sami eta oge teu batal. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah na kitab Zadul Ma'ad dzalika. Wal Qur'anu dalun anna jima'a muqdirun kal asli wasyurbi la yu'rafu fi khilaf. Al-Qur'an nuduhkeun yen jima'a matak ngabatalkeun saum sami sareng tuang sareng leuheut. Aya hiji oge ulama anu benten paham dina masalah ieu. Saya sadayana sepakat yen jima teh matak ngabatalkeun saum. Anapun upami tos buka, tos magrib, tos isya, tos taraweh, maka kenging ngalakukeun hubungan suami istri dina sasih Ramadan asal wengina. Allah netelakeun uhillat lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Dihalalkeun kanggo araranjeun dina wengi saum ngalakukeun hubungan sareng istri-istri anjeun. Upami wengi dihalalkeun berarti siang diharamkeun, teu kenging. Oke, dina ayat anu sanes Allah netelakeun fal an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Upami tasungi tah ayeuna tah pergauli istri-istri araranjeun teh sareng pilarian rizki nu ku Allah bakal ditetepkeun ku hubungan eta. Maksud rizki teh nya eta putra sabab da ngalakukeun hubungan suami. Jantan keterangan ayat-ayat tadi netelakeun yen ngalakukeun hubungan suami istri na siang hari batal. Upami wengina maka kenging. Beras upami batalna kana dikodoan, ieu mah langkung dikodo. Upami ngalakukeun hubungan suami istri siang hari dina nalika saum, denda na teh abot nya eta kahiji. Kada ngabebaskeun budak atanapi hamba sahaya zaman ayeuna teh aya. Upami teu tiasa kusabab teu gaduh maka kada saum 2 bulan berturut-turut 60 dinten. Upami teu sanggup oge maka kada masihan tuangun ka 60 fakir miskin. Ia didasarkan ku hiji hadis. Hadis ia sahih riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Baghawi, Imam Abu Dawud sareng sanes-sanes na kalawan sanad anu sahih. Hadis ia kataan fi Abu Hurairah radhiyallahu an. Saur Rasul sallallahu alaihi wasallam saur Abu Hurairah atahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qal wa ma ahlakaka qal waqatu ala imra'ati fi ramadhan qal hal tastati'u an ta'tiq raqaba qala la qala hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain qala la Qala hal tastati'u an tut'ima 60 miskinan? Qala la. Qal fajlis fajalasa. Fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam bi arqin fihi tamar. Fa tasaddaq bihi. Fa ma baina ahadun afqaru minna. Qal fadhahikan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Qal khudhu fa'athimu ahlak. Sahur Abu Hurairah radhiyallahu an, ayah dijalmi si pamegat sumping ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijalmi nyarios wahai Rasulullah cilaka abdi. Sahur Nabi, naon anu nyilakakeun anjeun teh? Ijalmi nyarios abdi pas berhubungan sareng pun bojo siang dinten dina sasih Ramadan. Makan aduh bahaya cilaka. Orang tu cilaka ini dia dilakukan. Saur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha anjen mampu teu ngabebaskeun hiji budak. Ijami gide teu mampu. Sabab budak na teu gaduh, sareng budak anak. Tapi hamba sahaya budak dunia. Teu gaduh, oge teu gaduh artos kang memeser budak teras dibebaskeun, teu gaduh da miskin. Saur Nabi, nah anjen sanggup te ngalakukan saum 2 bulan berturut-turut. Dijalmi gide, tak, dite sanggup 2 bulan berturut-turut, bayangkan. Saur Nabi, selesai nah anjen sanggup te masian tuangun ka 60 fakir miskin. Dijalmi gide, tak, te mampu saum borok masian tuangun ka 60 fakir miskin. Masian tuang ka istri sareng putra nawe oge. Habot kasida. Fadli sur Nabi. Yuk anjen nidi. Kata jamit tadi. Teras Nabi lebet. Sabumina. Teras keluar dari bari nyandak. Sakantong korma. Sur Nabi. Iya. Sodakokin ku anjen. Kajalmi anu miskin. Ya jalmi nyari. Ya Rasulullah. Seaya jalmi anu langkung miskin. Tiba-tiba Nabi. Jadi abdi tepang. Miskin-miskinah. Rasa Nabi Gumujeng dugikan ka gerahan nawawasna katinggal. Saur Nabi sandak iya pastikan sodakohkan ka istri anjir. Untung iya jalminya. Kahiji ngalanggar. Ngalanggar sahum. Kedua, pengen korma. Si orang di sodakos kan saya ada abdi numpang miskin atau yang langsung miskin di badan ini sokat sudah harku manis di keluarga mana gitu. Saya dendak kalau jalmi-jalmi anu ngahaja ngalakukan hubungan suami istri nalika siang di saum. Kita batal tur dendakna upami nukah hiji itu mungkin zaman ayina orang. Nukah hiji kita ngabibaskan budak ke ayah. Jadi murah kali orang nyari sekap putra orang ayana mana budak orang bebas juga kulin gaman seres gitu si ayah ayana kedua anu mungkin ni saum 2 bulan berturut-turut sekeing diseling upama atau seminggu ah istirahat lah mual waka saum enjing setiasa kena teras upami tos 58 dinten teras kagena puluh nak bata widai diwihan deh kahiji deh ngereye deh kajabi upami batal nate ayah alasan syar'i umpamana alasan syar'i nate tidak mau kayaknya ngeten membuka hela kata nabi musafir angkat-angkatan kayaknya buka hela kata nabi nincak karena dintenu diharamkan kango saum sepertos idul adha umpamanya tersawal saum ya mayar 2 bulan berturut-turut. Nah, di tengah-tengah saumnya saya pasti minta dinten anu diharamkan yaitu Idul Adha sekarang hingga hari-hari naon tasyrik. Hari-hari tasyrik itu 11, 12, 13 layagu. Haram. Jadi ketinggalan kaping 10, 10 kan Idul Adha nah. Lebaran haji, haram saum. 11, 12, 13, dinten-dinten tasyrik, haram oge saum. Tau 4 dinten etama, sekengin saum. secara syar'i. Kumargi kitu upami batalna teku sabab aya alasan syar'i sapertosna Idul Adha sareng hari tasyrik atanapi ku sabab kedamang atanapi ku sabab musafir kenging batal sekedah diwihan deui terakhir we umpama atos 40 dinten enjingna Idul Adha eta mah ulah wakas saum dugikeun ka kaping 17 14 menit saum deui. Tapi upami teu aya uzur syar'i umpama nate aya hahalang nuju damang sehat nuju mukim seangkat-angkatan terasa yang istirahat lah enggak penting saum atau ribu akhirnya teu saum tah eta wayahna kena diuihan di awal kemarin itu apa eta hadirin sadayana lima penyebab anu ngabatalkeun saum urang kahiji tuang leut kalawan dihaja kadua utah kalawan dihaja katilu khusus kanggo istri nyata kaluar darah haid sareng nifas kaopatna suntikan suplemen makanan kalimana lima sajabi lima nu dijelaskan tadi sehingga batalkan saum urang contoh ayamnya sababaraha kakaliruan di kalangan masyarakat nu dianggap batal saum padahal henteu. Contoh umpama nawae hitut dina cai. Oh batal. Naon hubungana nya? Kuara henteu, seger henteu, jag-jag henteu. Eta teh ngabatalkeun saum. Kadua, ngorong atawa napi ngalebetkeun curug kana liang naon ieu cepil kana liang pangambung oh batal teu sebatal. Sabab sanes tuang anu dilebetkeun ka dieu tur teteras lebet kana tikoro kana patuangan urang eta ge teu ngabatalkeun saum. Katilu nangis kan barudak anu saum sok disingsieun aneh ceurik mah batal. Eta maksudna mah saya supaya sudah tenangis tapi carana salah sehingga barudak salah paham lamun nangis teh basa padahal tengah basa mangga penting-penting besar sanos gandeng upami urang bade ngadidik supaya budak tenangis ulah ku cara bohong ku cara nyebutkeun lamun nangis basa henteu ge salah paham tur salah paham ngan agama langsung bahaya tidak tenangis. Ajen keneh nangis asal pemahaman mah teh ngeunaan ajaran basa jantan nangis oge tengah basa kitu deui getihan upami ibu-ibu nyisik bawah menuju masak bari malawung srep teka keureuh duikeun ka getihan eta ge teu batal ngaluarkeun getih teu batal anu batal teh ngaluarkeun getih naon haid sareng nifas mah eta mah batal anapun kusabab raeuh kusabab cilaka geubis teras getihan eta mah teu ngabatalkeun saum urang kitu deui sariawan ngaluar getih teu ngabatalkeun atanapi waosna umpamana bermasalah unggur keras getihan eta oge teu masak ngabatalkeun saum urang kitu deui neureuy cidu sabab hal eta hal anu teu tiasa dihindarkeun ku urang teu mungkin urang hidup unggal menit terus-terusan tiasa garing eta oge kalebet hal anu teu tiasa dihindarkeun teu ngabatalkeun saum urang kajabi upami cidu hari tampung tina gelap keras neureuh deui tah mah batal sanisarnya lagi. Kumargi kitu kesalahpahaman eta kada dilempeng, kada diluruskeun supaya teu salah paham ngeunaan agama Islam ya khususna anu berkaitan sareng masalah saum. Eta penjelasan ngeunaan hal-hal anu matak ngabatalkeun saum dina enjing-enjing cekap sakitu we heula, sesawak kunu aya urang aya urang anggo tanya jawab bari aya hal anu bari dicaroskeun mana? Tinggal kawasan sholat kan, utama dari bidang surat, kami mau salat pagi. Simpulnya sekarang ngadangu kawasan bismillah. Nah itu lebih jahat, tetapi lebih awas kan? Iya. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim boh dina masa al-fatihah atau nanti masa surat. Nah eta teh dibaca atanapi hise sebab cekak putih Ulama istilah sor Imam Malik kedibata sama sekali. Tapi Imam Ahmad dan Syarakat dibata tapi sir. Dumasar karena sabar hadis anu sahih. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim anu sahih. Ummu Salamah radhiyallahu anha nakalaken kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqtiu salatahu bilhamdillah wa kana Rasul yaqtiu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdillahi rabbil alamin. Sareng Ummu Salamah Nabi terus buka salat maku takbir sareng buka bacaanna ku alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis di Abu Hurairah radhiyallahu anhu telahkan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusirul basmalah wa kana yusirru Abu Bakr wa kana yusirru bihi Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajmain. Rasul sallallahu alaihi wasallam nuju salatna sok ngalaunkeun bacaan basmalah kitu di Abu Bakar, Umar, Utsman sareng Ali. Tadumasar kana hal ieu maka salatna dibaca. Tapi sir, sir ternyata dilaunkeun sehingga tercakupi. Dugikeun ka Ummu Salamah nakalakeun Nabi muka bacaan salatna teh ku alhamdulillah rabbil alamin. Margi eta aya tuka ngawitan ka kuping tumakmum alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin sami eta babacaan baca iftitah tapi laun, baca ta'awudz laun, baca bismillah laun. Nah, pang pertama kali tarik ka kuping teh nyaeta alhamdulillah rabbil alamin. Itu wala Allah ayat dari ya tersabit ya kendala jimat ini kita orang mengkondisikan 3 jam untuk dari para sulat dalam arti alternatif untuk air tas dengan awan lagi iya upami leres leres eta jalan cegaduh nanaon tong boros sodako atau kang tuang ke muka gilir gitunya. Nya naon deui atuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah moal ngabebani jalmi ku kawajiban anu di luar kamampuanana. Tapi upami urang tos terang teu mampu saum 60 dinten berturut-turut, teu mampu sedekah, ulah ngalanggar kitu. Ulah mikir lah da abdi pamiskin aya terus unggal dinten ngalanggar. Teu kasih eta mah dosa aja. Aya deui kata Rasa. Ayo Arsa, naros Arsa. Upami saya sekap-sek itu, insya Allah ending orang keras kendai sekuma biasa bakda subuh. Sarti Arsa ditutup, ngeuningatkan ke sarana masyarakat. Aina, dugikan kehadiran dan ke 10 Ramadan. Orang mau wakakah sumpingan tamu peserta daurah. Tapi ke tika ping 11 Ramadan dibikin ke akhir satu maha biasa ya daurah dia dibikin ke tika dibikin ke akhir untuk orang di batasanan maksimal peserta itu 100 orang istri serang pemegat sebab dia tempat amal ibadah anu terbatas di dia dulu di madrasah dulu ini dua dan tentu suami istri kita tampung sarang hariwan 3 tahun kemari bobo oge seueur anu dilaluan sebab seueur teuing jadi wangi-wangi di luar tiris kitunya ini maksimal 100 orang sanaos aya tamu peserta daurah bapak-bapak ibu-ibu salat mah ngaos anger dari jadi pada subuh mah anger acara urang ku basa Sunda daurah nama siang mung 3 kali samemeh lor 2 kali lohor sampai asar istirahat, bada asar sampai maghrib sekali terus. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang dia mah nggak ngiring pengawasan nak unggal di ten, mah nggak. Saya langsung saya. Ulah kehalangan ku ayah, tamu. Ulah di ten, oh saya tamu berarti orang itu kayak sholat dia. Sana ya, mana sholat dia. Ulah ngarali tetap dia. Sakitulah dina ending-ending ya subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah.